Mitra bisnis guna membiayai proyek master plan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi, pemerintah telah melakukan pertemuan dengan petinggi lembaga keuangan swasta global JP Morgan, serta meminta lembaga itu untuk ikut membantu dalam hal pendanaan. Menanggapi kondisi ini, Kwikiandi berpandangan agar kita ikut mencermati, mengingat hutang kepada lembaga dan negara donor yang telah terjadi selama ini terbukti telah mencekik harkat dan martabat bangsa Indonesia. Untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita temui Kwikiandi. Pak Kwik, apa pendapat Bapak melihat kurang transparannya pemerintah terkait pertemuan dengan petinggi JP Morgan guna membiayai proyek percepatan pembangunan ekonomi ini? Makanya, sekarang ini pemerintah sudah lama kotor. Ya, kita baca APBN saja tidak tahu, banyak yang diumpet-umpetin itu loh. Jadi sudah mulai dan untungnya pemerintah, tapi celakanya bangsa ini in the future adalah bahwa rakyatnya bodoh, elitnya juga bodoh. Tidak ada yang mau mendalumin begituan. Baik, Pak Kwik. Di sisi lain, pemerintah sebenarnya telah mendapat komitmen pembiayaan dari para pengusaha yang tergabung dalam Kadin dan Apindo senilai Rp1.350 triliun untuk proyek ini. Apa pendapat Bapak? Omong kosong kan. Kalau mereka ngomong begitu, tuh yang ngomong itu siapa? Yang ngomong kan pengurusnya. Apakah antara pengurus dengan anggota ada hubungan? Hubungan aja nggak ada kok. Apa bisa memprediksi Apindo anggota saya ini dan setiap anggota perusahaan akan melakukan ini kan nggak bisa. Kan instantly ketika rapat itu juga asal ngomong gitu aja kan. Diprediksi konkret dikit aja nggak bisa kok. Lantas kalau Bapak menilai begitu, apakah pertemuan dengan JP Morgan mencerminkan kepanikan pemerintah guna mendapatkan pembiayaan? Ya bisa, sangat bisa. Dan pemerintah sebetulnya di dalam batin nggak percaya. Kalau nggak tahu pemerintah yang sekarang. Artinya ketika saya dalam pemerintahan, saya nggak melihat sebelah mata kok, lihat Kadin segala macam, nggak saya anggap sama sekali. Mereka itu yang besar, perusahaan yang besar, perusahaan itu dibagi dua, ada perusahaan swasta yang sangat besar, akan tetapi nothing to do, nggak ada urusan dengan pemerintah. Ya, pabrik rokok kretek, itu dia produksi, dijual kepada rakyat, segala macam itu kan. Ini kan perusahaan-perusahaan yang nggak peduli, terhadap negara bangsa kan nggak peduli. Ya memang harus begitu dong, dia keringat sendiri kok. Ya wajar lah kalau dia begitu. Lah kemudian ada perusahaan-perusahaan yang menjadinya kaya karena ngerampok. Karena ngerampok, nyogok, dapat batu bara, terus kemudian nyogok, dapat proyek, di markup ratusan persen gitu kan. Nah perusahaan-perusahaan ini kan merusak sebetulnya. Terus kemudian kalau ditodong itu dimintain, ya wah dengan gagah gitu ngasih, tapi berapa persen yang diberikan. Waktu zaman Pak Harto terus ada yayasan gotong royong, ada yayasan ini itu, tapi itu kan cuma sedikit. Jadi udahlah, swasta itu omong kosong lah. Demikian Kwikiandi. Saya Beni Rahmadi.